Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, ikhwani fi din azakumullah, tadi kita telah sebutkan tentang tafsir Surah Al-Hasyr ayat ke-18 dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, bekal apa yang telah disiapkan. Maksud ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya untuk kalian menghisab diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Yang telah kita jelaskan tadi, di antara hikmah seorang banyak menghisab diri di dunia, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah dia di akhirat akan mendapatkan hisab yang ringan. Karena seorang yang terbiasa menghisab dirinya, mengintrospeksi dirinya, yang akhirnya melahirkan untuk dia banyak bertobat, banyak beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat besar harapannya untuk Allah Subhanahu wa taala ampuni, sehingga tidak lain hisabnya kecuali hisab yang ringan. 6, yaitu sekedar ditampakkan. Karena yang namanya dosa, walaupun Allah sudah mengampuni, tetap Allah akan tampakkan nanti. Sehingga seorang yang memiliki al-haya, hakul haya, memiliki rasa malu yang benar-benar malu kepada Allah, malu kepada Allah, ini tentunya akan menjauhkan dia dari kemaksiatan. Orang-orang yang benar-benar memiliki rasa malu yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggalkan kemaksiatan karena dia malu. Malu di hadapan Allah ketika ditampakkan dosa-dosanya. Nah, kemudian lanjut beliau dalam tafsir ini, wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'malis shalihah. Dan perhatikan oleh kalian apa yang sudah kalian simpan dari amal saleh untuk liyaumi ma'adikum, hari kebangkitan, dan hari dipaparkan amal-amal kepada Allah, atau hari dipaparkan kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan tentang ayat tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kaitannya dengan bekal untuk hari akhir. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yang dimaksud takwa Ini banyak definisi. Definisi yang biasa kita ingat atau yang sering dahulu kita dengar adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi kemaksiatannya. Juga definisi yang lain dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, fataqwal 'abdu li rabbih an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayatan taqihi min dhalik fa huwa fi'lu ta'atihi wa istinabu ma'asih. Nah, secara ringkas penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, yang namanya taqwa itu ketakwaan seorang hamba kepada Allah, kepada Rabbnya, adalah ketika hamba ini menjadikan antara dia, nah, dan antara apa yang dia khawatirkan akan kemurkaan Allah dan siksanya, adanya sebuah wiqayah, sebuah penjagaan yang akan membentengi dari perkara tadi, yaitu dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan juga dalam penjelasan yang lain dari penjelasan Al-Imam Ibnu Hubaib rahimahullah, beliau menjelaskan tentang at-taqwa, an ta'mala bita'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa iqaballah. Yang namanya takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah yang didasari cahaya ilmu dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah yang didasari ilmu dari Allah karena engkau takut akan siksanya. Jadi sebaik-baik bekal yang harus dipersiapkan adalah ketakwaan. Itu tadi ya, seorang beramal ketaatan itu betul-betul didasari ilmu dari Allah, betul-betul itu sebuah ketaatan dalam rangka mengharapkan pahala. Dan seorang meninggalkan maksiatan betul-betul didasari ilmu dari Allah, itu adalah maksiat yang Allah larang, yang Allah cela, dalam rangka karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini makna ketakwaan. Nah, sehingga seorang menjadikan pelindung antara dirinya dengan siksaan dan kemurkaan Allah yang dikhawatirkan menimpanya, yaitu dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Ini takwa. Maka sesuai dengan keadaan seorang hamba di dunia dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat, begitu pula keadaannya di akhirat kelak. Semakin banyak dia berbuat baik, beramal saleh, semakin banyak pula kebaikan yang akan dirasakan di akhirat kelak, yang berarti semakin besar peluang dia untuk meraih keselamatan dalam perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Seorang hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal. Ya. Nah, ketika dia meninggal. Ya. Apa maksud dari hadis ini? Al-Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir ay alal halil lati ma ta'alaiha min khairin wa syarrin. Maksudnya adalah seorang hamba itu dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika meninggal, dia akan mendapatkan balasan pada hari kebangkitan sesuai dengan amal baik atau buruk yang dilakukan di dunia. Nah, ini. Sehingga untuk kita berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan utama takwa yang itu merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba menuju kampung akhirat adalah dua kalimat syahadat. Landasan utama takwa adalah dua kalimat syahadat. Sehingga sebaik-baik bekal yang harus dipersiapkan adalah seorang dia mentauhidkan Allah, menjauhi segala macam kesyirikan, demikian pula menyempurnakan ittiba dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya perkara yang sudah kita ketahui, ya. Sehingga Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ilmu yang pertama untuk kita pelajari, yang pertama tentang akidah yang sahih dan kemudian tentang ibadah, hukum-hukum yang kaitan dengan ibadah. Nah, ini termasuk dari realisasi tentang dua kalimat syahadat tadi. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita ketahui, semua peristiwa-peristiwa besar yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat nanti dan rangkaian-rangkaian tentang iman kepada hari akhir, ya, peristiwa besar tadi Allah akan mudahkan bagi mereka di dalam menghadapi dari peristiwa besar ini sesuai dengan pemahaman dan pengamalan mereka terhadap landasan ini sewaktu di dunia. Jadi yang namanya rangkaian iman kita kepada hari akhir di antara adalah peristiwa-peristiwa besar yang ada di antara di alam kubur dan nanti di hari akhir. Maka peristiwa besar ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi hamba tadi untuk menghadapi peristiwa yang besar ini sesuai dengan pemahaman dan pengamalan dia terhadap dua kalimat syahadat tadi di alam barzakh, alam kubur, ya. Setelah hamba itu meninggal, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa besar. Setelah dikubur, kemudian ditinggal oleh para pengantarnya, peristiwa apa yang terjadi? Datang dua malaikat, bertanya tentang tiga hal. Bertanya tentang siapa Rabbnya, siapa Nabinya, dan apa agamanya. Orang yang benar pengamalan dan pemahamannya tentang dua kalimat syahadat tadi di dunia akan menjawab dengan jawaban yang kokoh. Allah menyatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan dan jawaban yang kokoh di dunia dan di akhirat. Di dalam menjawab tiga pertanyaan tadi ini, ya, bukan sekedar seorang hafal di dunia. Kalau sekedar hafalan, setiap orang yang bisa berbicara hafal tentang tiga pertanyaan dan jawabannya tadi. Siapa Rabbnya, siapa Nabinya, apa agamanya, bisa dihafal. Tetapi bukan sekedar ini, tapi bagaimana di dalam memahami dan mengamalkan dari dua landasan tadi atau dari dua kalimat syahadat tadi sebagai landasan utama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kejadian yang lain yang masih di dunia, peristiwa yang pernah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithin dubab, fi hadith dubab, hadis tentang lalat. Ya, seorang masuk surga karena sebab lalat, dan seorang masuk neraka karena sebab lalat, yang kesimpulannya adalah bagaimana pemahaman dan pengamalan hamba tadi terhadap dua kalimat syahadat, atau terhadap ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, peristiwanya adalah ketika dua orang melewati suatu kaum, lau sonam atau lahum sonaman, yang mereka memiliki patung. Insya Allah semuanya sudah tahu ya. Nah, yang mana tidak boleh melewati kaum tersebut kecuali harus memberikan korban, korib ya, dikatakan pada salah satu di antaranya dari kedua orang tadi, korib, berkorbanlah kamu. Orang yang pertama menyatakan, saya tidak memiliki sesuatu untuk berkorban. Korib Allah dubaban, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Faqoroba ya, fakhala sabilahum. Nah, kemudian orang ini berkorban dan dipersilakan untuk lewat, tetapi apa akibatnya? Di akhirat pada khalan nar, orang ini masuk neraka. Sebaliknya orang yang satunya lagi, ketika diperintah untuk berkorban untuk patung ini, jawabannya berbeda dengan orang yang pertama. Dia paham tentang tauhid, dia paham tentang haknya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga jawabannya berbeda. Saya tidak akan memberikan sesuatu apapun yang dikorbankan untuk selain Allah. Maka orang ini pun dibunuh. Fadharaba unuqah, dibunuh, dipenggal lehernya. Tetapi apa akibatnya? Fadakhalal jannah, orang ini masuk surga. Ya, orang ini masuk surga. Sehingga ini peristiwa-peristiwa besar yang akan dialami oleh seorang hamba itu tidak lepas bagaimana tadi di dunia. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seorang hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal, akan dibalas di hari kiamat sesuai dengan amal baik atau buruk yang dilakukan di dunia. Dan bagaimana bekal dia dalam ketakwaan yang dilandasi dua kalimat syahadat. Sehingga penting ya untuk kita memahami. Kemudian pula peristiwa besar yang lainnya, ini sebagai bukti bahwasanya seorang hamba itu akan dibalas, dibangkitkan sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia, adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga bighairi hisab wala azab. Bighairi hisab wala azab. Hadis yang cukup panjang ya. Hadis yang cukup panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Uridtu alayya al-umam, uridat alayya al-umam, ditampakkan untukku umat-umat. Di antaranya adalah ketika disebutkan umatnya beliau, hadihi ummatuka. Nah, wa ma'hum sab'una alfan dakhul jannah bighairi hisab wala adab. Yang bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa adab. Dan ada tambahannya ya, makuli alfin sab'una alfan. Apa ciri-ciri mereka? Yang pertama, ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, Yang pertama, humul ladina la yastarqun. Yang kedua, wala yaktawun. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Dan yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama adalah humul ladina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ini nanti kaitannya dengan ketauhidan dan tawakal dia kepada Allah. Humul ladina la yastarqun wala yaktaun, dan minta tidak minta untuk dikai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayur. Tatayur itu atasyaum, ya, menganggap sial. Bimar'in au bimasmu'in au bisain akhar. Menganggap sial dengan suatu yang dilihat atau suatu yang didengar atau suatu yang lain. Ya. Tatayur dengan sesuatu yang dilihat, kalau dahulu asalnya dari ya kata burung. Orang-orang jahiliyah dahulu kalau mau melakukan sebuah aktivitas melihat gerak-gerik burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, alamat baik. Kalau burungnya terbang ke kiri, alamat sial. Sehingga mengurungkan aktivitasnya. Ini berarti menganggap sial dengan suatu yang tadi dilihat, gerak-gerik, ya. Ini kesyirikan. Rasul menyatakan atiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik. Karena dia menjadikan sebab yang Allah tidak jadikan sebab secara syar'i atau kauni. Jadi ada sebuah kaidah, orang meyakini sesuatu yang bukan sebab kok diyakini sebagai sebab, ini kesyirikan. Ini adalah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Qul Mufid tentang syarah kitab Tauhid, ya. Beliau berhujjah dengan hadis-hadis yang tadi misal tadi. Nah, ini. Dan yang keempat tadi, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap Rabb mereka, mereka bertawakal. Apa tentunya dari empat sifat tadi? Adalah sebuah realisasi dari tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Realisasi dia terhadap dua kalimat syahadat tadi. Tauhid, ya. Penyandaran yang kuat kepada Allah. Tawakal yang tinggi kepada Allah. Dan bahkan tidaklah dia menandarkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akibat yang didapatkan? Masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa adab. Ini bekal, ya, namanya bekal menuju akhirat. Demikian pula peristiwa besar yang lain sebagai sebuah hasil dari bekal ketakwaan yang landasan utamanya adalah realisasi tentang dua kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, kezaliman. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ya. Ada yang disebut al-amnu tam dan juga al-amnu al-mutlaq. Mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aman di sini, ya, di antaranya adalah nanti aman dari siksa. Itu apa? Siapa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Aman dari siksa. Atau aman dari kekekalan siksa. Bisa jadi dia disiksa dengan sebab dosa, tetapi tidak kekal. Ini karena apa? Sebuah hasil dari realisasi dia dalam pengamalan dan pemahaman yang benar terhadap dua kalimat syahadat tadi. sebagai landasan utama takwa dan sebagai sebaik-baik bekal yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya untuk bisa merealisasikan dan untuk kita bisa berbekal dengan ketakwaan ini yang landasannya dua kalimat syahadat ini, ya kita pelajari. Kita mempelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Ya. Nah, demikian pula yang membahas tentang lawan dari tauhid, kesyirikan dan dengan berbagai macam jenisnya, kita pelajari. Kemudian kita melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari ilmu tadi, yang berupa perintah untuk dijalankan, yang berupa larangan ditinggalkan. Ini ketakwaan, ya. Yang dengan sebab ini tadi, ya, orang tersebut berarti telah berupaya untuk berbekal untuk kampung akhirnya nanti. Dia telah berbekal untuk menuju kampung akhirat. Nah, sehingga ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang ringkas dan kita mungkin tidak panjang lebar, tetapi insyaallah taala mudah-mudahan cukup untuk dipahami bahwasanya bekal kita yang paling utama adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan landasan dari ketakwaan tadi adalah bagaimana kita merealisasikan dua kalimat syahadat tadi. Dan apa yang kita telah paparkan tadi, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dan masih banyak yang tadi belum kita sebutkan, seorang akan mendapatkan hasil yang berupa keselamatan dari siksa dan berupa kebahagiaan menuju surga adalah biinillahi ta'ala, tergantung pada bagaimana pemahaman dan pengamalan seorang hamba terhadap dua kalimat syahadat tadi. Sebagaimana Rasul menyatakan tadi, yub'atsu kullu 'abdin, ya, akan dibangkitkan setiap hamba itu, ala ma mata 'alaih, sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal. Seorang hamba akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dilakukan di dunia, berupa kebaikan atau keburukan, berupa perkara kebaikan yang terbesar yaitu tauhid, atau justru na'udzubillah berupa kejelekan yang terbesar itu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat, yang insyaallah taala masing-masing kita tentunya telah memahami. Ini hanya sebagai murojaah, sebagai bentuk untuk mengingatkan diri kita masing-masing untuk kita bisa berbekal dengan ketakwaan, dan dengan ini untuk kita banyak-banyak mengingat akan kematian yang akan membuahkan hasil, diantaranya akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bersegera di dalam bertobat dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak tamak dengan dunia. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.